Sekarang kita apa? Pasal apa? Kalimatnya itu apa? Yauman wa lailatin lil muqim thalathat ayyam lil musafir, itu sudah? Sudah itu? Terus wa min al hadats ila mithli? Hah? Itu sekarang. Wa mata masaha. Itu selanjutnya. Wa mata masaha. Itu. Baik. Qala al-Malik rahimallahu taala wa mata masaha thumma qadatil muddah aw khala'a qablaha batalat taharatuhu. Maka kapan dia usap? Kemudian selesai waktunya. Dia sudah usap sekarang ini di atas sepatu atau di atas kaos kaki. Kemudian inqadat al-muddah, selesai masanya. Berapa masanya kemarin? Sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Selesai itu. Aw khala'a qablaha, atau dia copot sepatunya atau kaos kakinya sebelumnya. Sebelum waktu, kan kalau sudah copot batal. Paham? Dia copot sebelum waktu, sebelum sehari, semalam, sebelum 3 hari 3 malam. Dia copot sepatunya, batalat taharatuhu, maka batal taharanya. Makanya kalau ada yang tanya, apa hukum saya wudu pakai usap kaos kaki setelah itu masuk masjid mau sholat, atau usap di atas sepatu di wudu setelah itu masuk masjid copot sepatu, paham kan? Batal wudu atau tidak? Ya, kata beliau apa? Batalat. Batal wudunya. Ini termasuk pembatal wudu ketika memakai apa? Kaos kaki atau sepatu. Di samping pembatal wudu yang biasa, dia juga batal dengan mencopotnya. Walaupun ada dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah taala di sini, ada sedikit memang perselisihan. Ya, sebagaimana yang dikatakan itu tadi, dia batal. Ya, dia batal. Dalilnya karena pemahaman hadis dari waktu. Ya, pemahaman hadis dari waktu yang ditentukan. Kan sudah dibilang, 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Pemahamannya kalau sudah lewat dari sehari semalam, ya, sudah lewat dari 3 hari 3 malam, berarti apa? Batal. Paham pemahamannya? Ini dalil yang dikatakan oleh penulis itu tadi. Ini dalilnya. Ada demikian pula pemahaman dari bagaimana kalau dia copot, batal atau tidak? Iya, karena dia usap, dibolehkan dia usap karena dia pakai di atas taharah. Artinya kalau dia sudah buka, berarti batal. Semuanya ini dalil secara apa? Pemahaman. Dalil secara pemahaman. Ini madhab dan ini yang kuatnya tentunya. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa toharonya tidak batal dengan batalnya mudah. Demikian pula ya, dengan dibukanya. Katanya, ini pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Kenapa? Kata mereka, karena dia usap di atas keharusan dalil syar'i dan tidak ada dalil akan batalnya. Memang ini juga punya wajah alasan ini. Karena kan toharo dia usap, kenapa? Karena syariat membolehkan. Kenapa kita katakan batal? Apakah ada dalil yang mengatakan kalau dicopot batal? Paham gak? Ada yang begini sekarang. Ya, kita usap boleh. Ketika kita copot, batal wudu atau tidak dengan dicopot atau dengan habisnya waktu? Kita misalnya sekarang kemarin sudah 1 hari 1 malam usap. Di waktu zuhur sebentar kita usap belum keluar waktunya. Kita usap, tapi pas sholat zuhur, karena kemarin kita usap jam 10 misalnya. Kita wudu sebelum jam 10 usap. Enggak batal wudu sholat zuhur habis waktu. Apakah batal? Paham kan? Kan sampai jam 10. Masuk sholat zuhur belum batal wudu kita. Iya kan? Belum batal wudu, masuk masjid dari sebelum jam 10 enggak batal wudu. Sekarang sudah lewat masa usapnya, masa berlakunya, karena sampai jam 10, apakah batal wudu dengan sendirinya? kata kalau Ibnu Utsaimin dan Syekh Bimba, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katanya, tidak ada dalil mengatakan batal. Tidak ada dalil mengatakan apa? Batal. Ini memang ihtimal. Tidak ada dalil mengatakan batal. Dan memang yang pendapat pertama katanya memang batal karena sudah ditentukan waktunya. Dua pendapat ini semuanya dengan dalil ihtimal. Makanya sebagian ulama mengatakan ihtiyat lebih utama. Nanti kita katakan batal itu lebih hati-hati. Kita katakan batal itu lebih hati-hati. Walaupun tidak batal, tapi kita wudu itu lebih hati-hati dengan dibuka apa? Sepatu. Jelas kan? Ini katanya lebih hati-hati daripada kita ragu batal atau tidak ini. Paham kan? Maka kita wudu ulang itu lebih utama. Dan ada beberapa masalah yang diambil secara ikhtiar, pendapat yang dipegang karena lebih hati-hati. Nanti akan lewat bersama kita sebagian masalah. Sebagian masalah. Wa man masaha musafiran thumma aqama aw muqiman thumma safara atamma masha muqim. Iya, masyaallah. Siapa yang mengusap dalam keadaan dia musafir, kemudian dia iqama, artinya dia usapkan, misalnya dia dari mana? Yang perjalanan tidak sampai 3 hari 3 malam. Atau anggaplah 3 hari 3 malam. Anggal pemubar dari Buton. Paham kan? Dari Muna Barat. Dia berwudu, dia pakai sepatu atau kaos kaki. Naik di atas kapal laut, pakai sepatu. Solat pakai sepatu, usap di atas sepatu. Paham? Tadi dia solat subuh di kapal. Solat subuh di kapal, dia usap. Setelah itu sampai ke Makassar. Dianggap dirinya apa? Mukim di pesantren As-Sunnah. Di sini dia usapnya sempurnakan dalam keadaan safar, hitungnya masih safar, atau hitungnya sudah mukim. Pertanyaan pertama. Yang kedua, au mukiman kumma safar. Dia usap saat mukim. Paham? Yang mukim kan berapa lamanya? Sehari, semalam. Tapi besoknya dia safar. Gimana? Dia lanjut 3 hari 3 malam atau dia usap hanya terhitung sehari semalam padahal dia sudah safar sekarang? Jelas ini? Ini masalah. Kata beliau apa hukumnya? Atamma masha mukim. Dua-duanya dia sempurnakan usap dalam keadaan apa? Hitungannya hitungan mukim. Artinya tadinya harusnya 3 hari 3 malam, jadinya apa? Sehari semalam kalau musafir. Seharusnya tadi 3 hari 3 malam karena dia safar, tapi sekarang tetap apa? Karena dia mulai usapnya di mukim, dia tetap hitungannya sehari semalam. Paham gak ini? Jadi dia bilang, siapa yang safar, siapa yang usap saat safar, kemudian dia tinggal, atau dia mukim, kemudian safar, maka dia sempurnakan usap mukim. Dia sempurnakan usap apa? Mukim. Dua-duanya seperti itu. Ini madhab. Ini madhab. Alasan mereka sama ihtiyaton. Untuk hati-hati. Untuk apa? Hati-hati. Daripada kita ikutkan ke safar, nah ragu, nah kita ini sudah tinggal. Atau kita ikutkan safar, nah kita sudah usap tadinya di mukim. Paham? Maka hati-hati di sini. Kita hitung apa? Usap mukim sehari semalam. Masalahnya kalau kita hitung 3 hari 3 malam berarti lebih dari waktu. Maka kita ambil paling sedikit itu lebih hati-hati. Paham gak ini? Ambil yang paling sedikit itu lebih hati-hati. Ini satu riwayat dalam madhab. Walaupun ada riwayat lain dalam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwasannya siapa yang ia mengusap saat musafir, maka dia usap hitungannya musafir. Demikian pula saat iqamah, sama seperti itu juga, ya, sama seperti itu pula. Maksudnya ikut mukim. Kalau orang sudah mukim, ikut hukum mukim. Kalau orang setelahnya itu mukim kemudian safar, ikut hukum apa? Safar. Ini madhab yang lain. Paham kan? Karena sudah keluar hukumnya. Sekarang misalnya begini. Dan ini ada bukti dari perkara lain. Sekarang ada orang begini. Safar. Dia tidak sempat qasar di safar. Setelah itu dia mukim. Solatnya apa ini? dia sholat ikut, masih sholat safar. Kan diakhirkan tadi. Dia di perjalanan tak sholat. Seharusnya dia, harusnya apa? Dia sholat zuhur. Di perjalanan. Baru dia kosor ke asar. Jama takdim. Kosor asarnya ke zuhur. Jama takdim, kosor takdim. Tapi diakhirkan ke asar. Ternyata asar sampai ke tempat. Dia sholat kosor atau sempurna tapi di jamak. Paham pertanyaannya? Jelas ini? Ah, kata para ulama, dia sudah mukim. Tidak berlaku lagi hukum safar. Hukum safar yaitu kosor. Paham ini? Ah, sama ini. Kalau dia sudah mukim, tidak berlaku lagi hukum safar. Akhirnya dia usap apa? Mukim. Ah, kalau dibalik, ada orang usap mukim, kemudian safar. Ya sudah, tidak berlaku lagi hukum mukim. Dia lagi sekarang usap apa? Safar. Sebagaimana sholat? Sebagaimana sholat? Sekarang dia mau safar. Sebelum masuk waktu duhur. Sebelum masuk waktu duhur. Ya? Langsung dia safar. Paham gak? Ya langsung dia safar. Atau sekarang anggaplah sebelum masuk. Jangan sebelum masuk. Pas duhur, dia safar. Tidak sholat dulu. Tidak sholat dulu. Dia nanti, dia kan dapat di mukim. Kemudian dia apa? Safar. Apakah kosor atau tidak? Ketika di sana, di safar. Paham kan? Itu pertanyaannya. Kosor, karena dia sudah safar. Paham kan? Sudah safar. Paham Ahmad? Jelas ini masalah? Iya. Walaupun sunnahnya, kalau orang safar sudah masuk waktu, dia sholat. Karena Nabi SAW seperti itu belum lakukan. Kalau belum melihat, ya, safarnya akan disegerakan sebelum masuk waktu, maka belum akhirkan. Tapi kalau sudah masuk waktu, maka belum awal. Belum awalkan. Paham kan? Nah, ini masalah. Ini masalah. Sama dengan usap ini. Ini dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bahwa ikut hukum dari itu. Walaupun tadi kita sudah bilang hati-hatinya kita ikut apa? Mukim. Kalau Syekh Utsaimin lebih memilih ikut hukum yang berlaku padanya saat ini. Artinya tadinya safar, setelah itu mukim. Saat ini hukum apa yang berlaku? Hah? Mukim. Paham kan? Setelah tadinya mukim, setelah itu safar. Sekarang yang berlaku padanya hukum apa? Safar atau mukim? Safar. Itu pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Iya. Walaupun tadi sudah kita katakan, yang lebih hati-hatinya adalah pendapat yang pertama. Pertama. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yajuzul mas'u 'alal imamah. Sudah selesai dari mengusap sepatu untuk kos kaki, boleh mengusap di atas imamah. Boleh mengusap di atas imamah. Idza kanat dzata du'abah. Kalau imamahnya punya ekor. Artinya kalau punya, kapan imamah punya ekor? Kalau diikatkan, dililitkan. Kalau dililitkan nanti ada apanya? Ada ekornya. Paham syaratnya ini? Ya. Wasatirotan satirotan li jami'ir ra'si. Menutup seluruh kepala. Illa ma jaratil adat bi kasybihi. Kecuali yang biasa terbuka menurut kebiasaan. Iya, ya, namanya orang pakai imamah pasti ada yang terbuka di bagian bawahnya begini. Paham kan? Atau bagian apa? Depannya. Jelas ini. Ini syarat semuanya dalam madhab Hanabilah. Pertama, apa hukum mengusap di atas imamah? Tentunya ini dibolehkan. Ya, mengusap di atas imamah ini dibolehkan. Hampir dikatakan ini adalah pendapat, ya, yang disepakati walaupun sebagiannya, ya, seperti orang Hanafi yang mengatakan tidak boleh. Tapi itu pendapat yang menyelisih dalil. Karena sangat banyak dalil bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap di atas imamah, sangat banyak. Dan udur mereka mungkin tidak sampai kepadanya dalil. Orang Hanafiyah belum sampai kepada mereka apa? Dalil sehingga mereka mengatakan tidak boleh diusap. Yang benarnya sangat banyak dalil yang menjelaskan hal itu. Seperti hadis Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Bahwa kata beliau, tawaddu'an Nabi SAW wa masaha alal kufaini wal imamah. Nabi SAW berwudu dan mengusap di atas kedua sepatu dan di atas apa? imamah, mengusap di atas kedua sepatu dan di atas apa? Imamah. Ya, ini tentunya, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Adapun syarat yang mereka perlakukan tadi, itu memang dalam madhab Hanabilah, dalam madhab Hanabilah, dan benarnya tidak dipersyaratkan seperti itu, karena memang tidak ada dalil yang menyatakan syarat itu. Karena semuanya dalil hanya menyatakan Nabi mengusap di atas apa? Imamah. Nabi mengusap di atas imamah. Ya, ini syarat. Ya, adapun semua syarat tadi itu adalah perkara yang mereka katakan syaratnya dengan sebab mereka mengkaji ilahnya. Ilahnya kenapa boleh mengusap di atas imamah? Kata mereka karena sulit dicabut. Karena kalau dibuka lagi, lama lagi baru dipasang. Karena mereka bilang tadi, syaratnya harus punya du'abah. Ekor. Artinya, itu yang dililit. Itu yang dililit. Sulit dicabut. Karena itu mereka mengatakan harus menutup seluruh kepala. Harus punya ekor. Itu alasannya. Yang benarnya lafaz hadis, lafaz mutlak. Nabi SAW mengusap di atas apa? Imamah. Tidak ada syarat. Tidak ada syaratnya. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa hal itu tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa min syartil masih ala jami'i dalika ayyal basahu ala toharotin kamilatin. Termasuk syarat untuk mengusap atas hal itu semua, yaitu mencakup sepatu, kaos kaki atau imamah, harus dia pakai di atas apa? Toharo yang sempurna. Kalau sepatu, cocok. Kalau sepatu atau kaos kaki, betul syaratnya. Karena Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, da'huma fa'inni adokaltuhuma tohirotaini. Biarkan keduanya, sungguh saya masukkan keduanya dalam keadaan suci. Paham? Kalau kaos kaki atau sepatu. Adapun imamah, maka tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Tidak dipersyaratkan harus orang sudah berwudu dulu baru boleh mengusap di atas apa? Imamah. Karena Nabi SAW ketika mengusap di atas imamah, tidak ada dinukil harus bertoharo dulu dengan toharo yang sempurna. Jadi tergantung ya, sepatu atau imamah. Kalau sepatu, cocok. Tapi kalau imamah, tidak ada nas. Tidak ada nas. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wajuzul mashu alal jabirah. Boleh mengusap di atas jabirah. Apa jabirah, Abu Ahmad? Gips, apa? Hah? Gips. Yang dipakai untuk luka, patah, itu kalau itu. Demikian pula, masuk juga yang ini. Perban, luka. Itu jabirah. Boleh mengusap di atas hal itu. Boleh mengusap di atas hal itu. Tapi dalam Hanabilah ini tentunya dibolehkan. Ya, dibolehkan karena doruroh. Doruroh. Paham kan? Doruroh. Jelas ini doruroh. Maksudnya kadang ada luka kalau disiram air tambah parah. Paham kan? Doruroh. Tapi mereka bersyaratkan, idza lam yata'adda bi syaddiha mawdi'al hajah ila ayyahullaha. Kalau tidak melewati perbannya itu ke tempat yang dibutuhkan. Artinya yang diperban itu memang yang dibutuhkan. Kalau lewat dari itu, maka tidak boleh diusap dari yang lewat itu. Artinya begini, lukanya, papatangannya di sini. Dokter bilang harus dipi gips dari sini ke sini. Dia sampai di sini. Apa hukum ini? Mengusap sampai di sini. Itu tidak dibolehkan. Karena itu kan gini. Apa alasannya? Kenapa mereka persyaratkan? Karena mengusap di atas jabiro, doruro. Artinya apa kaidah umum doruro? Ad-doruro itu tokodar biqadariha. Doruro itu ditakdirkan sesuai dengan kadarnya. Kalau sudah lewat dari kadarnya, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Sama ini? Iya, sama semuanya. Apakah gips tadi atau di luka yang di perban? Sama semuanya. Ya, sampai kapan boleh dia usap? Ini bedanya antara usap sepatu dengan juga nanti imamah sekaligus jabiroh. sepatu sudah ada batasannya. Mukim 3 hari 3 malam, mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Imamah tidak ada batasannya. Tidak ada dinukil dari Nabi SAW batasannya. Jabirah, lihat, ila ayyahullah, sampai dia buka. Ya selama dibutuhkan itu diperban, selama itu diusap. Paham ini? Sampai kapan boleh? Tidak ada waktu batasannya. Sampai kapan? Sampai dia membukanya, hilang kebutuhannya. Kemudian ada juga, masya Allah, ada sebagian masalah yang disebutkan terkait dengan ini. Apakah dipersyaratkan harus wudu dulu? Dia sudah wudu sebelumnya, baru boleh diusap di atas jabirah. Paham kan? Ya? Dipersyaratkan atau tidak? Kan kalau sepatu kan Nabi SAW pakai sudah toharo. Apakah jabirah ya? Paham kan ini pertanyaannya? Tidak. Kalau kita mau kiaskan ke sepatu, ya sepatu kan pakai kapan kita butuh. Kalau jabirah ini, kalau kita haruskan wudu dulu, orang sudah luka patah tangannya, jangan dulu pakaikan, wudu dulu dia. Nah, ini sulit. Karena ini dururoh. Ini dibolehkan. Tidak dipersyaratkan harus dia pakai dalam keadaan apa? Toharoh. Jelas ini? Tentunya beda antara kos kaki dengan itu. Kemudian kita beli rahmatullah ta'ala, ar-rajulu wal-mar'atu bidhalika sawa'. Laki-laki dan perempuan dalam hal itu sama. Dalam hal mengusap di atas apa? Sepatu. Mengusap di atas apa? Jabirah. Sama semuanya. Illa annal mar'a la tamsahu 'ala al-imamah. Hanya saja perempuan tidak mengusap di atas imamah. Kenapa? Kenapa mumbar? Hah? Karena dia tidak pakai imamah. Kan perempuan tidak pakai apa? Imamah. Yang tidak pakai apa? Himam. Jilbab. Dipahami ini? Sekarang tinggal pertanyaannya, apakah boleh perempuan usap di atas jilbabnya? Paham gak ini? Diperselisihkan. Ada di antara para ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada nas. Tidak ada nas. Nabi hanya mengatakan usap di atas apa? Nabi hanya mengusap di atas apa? Imamah. Tidak ada di atas jilbab. Kan begitu? Karena memang Nabi tidak pakai jilbab. Jelas ini? Iya. Itu katanya, tidak ada penukilan nasnya. Sementara mayoritas para ulama, dan ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, boleh. Seorang perempuan mengusap di atas jilbabnya, kalau dia tidak buka seperti laki-laki. Boleh. Kenapa? Apa dalilnya? Pertama dikiaskan dari imamah. Imamah untuk laki-laki. Perempuan apa? Jilbab. Sebagaimana boleh laki-laki usap di atas imamah, maka boleh bagi perempuan usap di atas jilbab. Paham kan? Ini dalil pertama. Dalil kedua, datang perbuatan ini dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengusap di atas khimarnya, dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Sahabat lain, berarti ini adalah apa? Hujjah. Paham mubar? Perbuatan sahabat hukumnya adalah apa? Hujjah. Dengan syarat tidak menyelisih dalil, dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Maka ini adalah hujjah. Jelas ini? Maka kesimpulan akhirnya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimin, bahwa mengusap di atas khimar adalah boleh. Di atas jilbab. Ya. Apalagi di tempat-tempat umum, lalu-lalang laki-laki. Ya, perempuan kalau buka jilbabnya, wah. Kan begitu? Jelas ini? Kemudian selesai. Kata penulis rahimahullah ta'ala, babu nawakidil wudu. Bab pembatal wudu. Selesai semuanya dari masalah wudu, sekarang belum masuk di bab pembatal wudu. Ya, wahya sab'atun. Dia ada 7. Pembatal wudu itu ada apa? Ada 7. Kita lihat nanti sebagiannya memang nyata pembatal, sebagiannya enggak. Ada 7. Pertama, al-kharij minas sabilain ala kulli hal. Masya Allah. Yang keluar dari 2 jalur. Di setiap keadaan. Artinya ini secara umum. Karena yang keluar dari 2 jalur ini, para ulama bagi 2. Ada yang biasa keluar, dan ada yang kadang keluar, tapi tidak biasa. Dan Yang biasa keluar seperti apa? Hah? Hah? Apa? Apa buat? Yang biasa keluar dari dua jalur itu? Hah? Apa? Air kecil, air besar, kencing. Iya kan? Air besar. Iya kan? Itu biasa. Apalagi yang biasa keluar? Darah haid kalau perempuan, nifas itu biasa. Demikian pula secara umum dia bilang ala kulli hal. Secara umum maksudnya walaupun tidak biasa keluar. Seperti keluar cacing. Itu kan tidak biasa. Tapi apa? Kadang nongol dia. Muncul. Paham kan ini kan? Cacing atau kerikil dari jalur depan. Ini tentunya tidak biasa kata mereka yang mereka perselisihkan kadang. Kalau keluarnya tanpa ada basahan. Kalau cacing keluar dengan kuningan, ini tidak disepakati. Kalau ada batu keluar dari jalur depan tapi basah, ini tidak diragukan batalkan wudu. Mereka ada sedikit perselisihan, makanya tadi saya bilang secara umum itu disepakati semua yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu. Paham? Karena ada sedikit perselisihan dari kalangan para ulama terkait dengan bagaimana kalau ada keluar batu kering. Keluar batu tidak ada pasangan sama sekali. Wah, gimana sakitnya itu? Paham kan? Apakah batal wudu tidak ini? Kan tidak ada basahannya. Paham kan? Ini yang diperselisihkan. Kalau ada basahan, selesai. Ini makanya secara umum yang keluar dari dua jalur ini membatalkan wudu. Jelas kan? Demikian pula kata beliau rahmatullah ta'ala. Ini disepakati itu. Tidak diragukan lagi. Seperti dalil ayat au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari ghaid, tempat buang air. Tempat buang air la tuqbal salatan man ahdatha hatta yatawaddo. Banyak sekali hadis kalau dalam masalah ini, banyak sekali. Ya, demikian pula ya kalau kentut sama semua. Pokoknya yang keluar dari apa? Dari salah satu dari dua jalur tadi itu. Jelaskan kemudian selanjutnya wal khariju an najisu min ghairihima. Masya Allah. Demikian pula katanya yang keluar, ya yang keluar an najis dari selain dua jalur itu. Yang keluar dari seorang hukumnya najis, tapi bukan dari dua jalur itu. Seperti apa? Mereka persyaratkan apa? Idza tahusha. Kalau dia menjijikan. Contoh apa? Berarti sini maksud apa? Nanah. Darah. Iya. Ini keluar. Cuma semua ini tidak ada dalilnya. Ada dalilnya sebagiannya seperti muntah. Mimisan. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Iya, makanya yang ini, cuman beliau sudah keluarkan dari situ karena ada kata an-najis. Di samping dia menjijikan, karena muntah menjijikan juga, tapi dia bilang apa? Najis. Yang keluar yang harus najis, berarti apa? Misalnya darah. Bagi yang berpendapat darah adami adalah najis, kan sudah lewat pembahasan. Antara pendapat darah adami najis atau tidak. Yang benarnya kita sudah kuatkan darah adami apa? Tidak najis. Karena banyak sahabat yang sholat di masjid dalam keadaan meruka, mereka keluarkan apa? Darah. Paham kan? Tidak najis. Berarti itu tidak. Nah, sekarang apa yang najis? Di antara ini kalau para ulama ada orang muntah, tapi muntahnya itu sudah baunya seperti kuningan. Jadi dia tidak keluar lewat bawah. Tapi lewat apa? Muntah. Kadang seperti itu. Itu kan najis hukumnya. Apakah dia membatalkan wudu kalau itu terjadi? Itu maksud. Itu kalau dia yang najis, batal wudu. Kalau muntah dan semisalnya, kan tidak najis. Karena apa? Tidak najis. Berarti otomatis tidak membatalkan wudu. Jelas ini masalah? Jelas ini? Paham? Ini kalau najis. Kalau tidak najis, sudah disepakati. Ya, tidak membatalkan wudu walaupun itu membatalkan sholat. Muntah membatalkan sholat? Tapi tidak membatalkan apa? Wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Kemudian kata Allah Rahmatullah Ta'ala, wazawalul akli. Demikian pula kalau hilang akal, apakah dengan pingsan atau apa? Gila. Tiba-tiba orang sudah wudu, kemudian dia gila. Batal wudunya. Paham kan? Bukan karena keluar sesuatu. Karena itu madhonnatul hadas. Bisa saja ada dia kentut. Iya, tapi dia tidak sadar karena gila. Paham kan ini? Atau pingsan, sama. Ilan naum al-yasir jalisan al-qa'imah. Kecuali tidur yang sedikit. Tidur sedikit itu yang bagaimana? Yaitu tidur duduk atau tidur berdiri. Ada orang berdiri sholat, tiba-tiba jatuh kepalanya. Tidur berdiri. Atau duduk seperti yang terjadi pada teman kita kadang. Iya, tidur duduk. Iya, Imran. Hah? Kadang tak? Kadang atau sering? Kadang lah. Iya, itu membatalkan wudu atau tidak? Menurut madhab, tidak. Paham ini? Tidak. Tidur ini mana? Memang masya Allah. Itu hal yang dibicarakan oleh para ulama membatalkan wudu atau tidak. Masalahnya ada dua hadis. Masalahnya ada dua hadis, dua-duanya sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Ada hadis yang mengatakan bahwa tidur adalah secara mutlak membatalkan wudu. Apakah tidur banyak atau tidur sedikit? Di antara hadis yang dipakai adalah hadis kemarin Sufwan ibn Affan. Ketika dia menceritakan kami dibolehkan untuk mengusap di atas sepatu 3 hari 3 malam kalau musafir. Paham kan? Kalau mukim sehari semalam. Apa dia bilang? Min naumin. Dah? Di antara lafaznya min naumin. Dari tidur. Paham? Artinya kalau batal dari tidur, boleh usap. Artinya kalau tidur berarti batal. Itu pemahamannya. Makanya di antara para ulama mengatakan tidur secara mutlak membatalkan wudu. Tidur sedikit atau tidur banyak. Bang, sementara ulama yang lain lagi seperti orang-orang Hanabila, tidur sedikit tidak membatalkan wudu. Seperti tidur dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Kenapa? Apa dalilnya hadis Anas? Belum menceritakan bahwa dalam Bukhari, belum menceritakan bahwa kami menunggu sholat isya, Nabi akhirkan. Maka sudah sampai jatuh-jatuh kepala kami. Maka keluar Nabi SAW, mereka langsung sholat walaya tawadda'un. Mereka langsung sholat dan tidak berwudu. Padahal tadi sudah jatuh-jatuh apa? Kepala. Ini menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Tidur tidak membatalkan wudu. Paham gak ini? Ini permasalahan. Memang dua pendapat di kalangan para ulama. Sekarang tinggal kita katakan dan kita tinggal cari mana yang kuat. Mana yang kuat? Yang paling bagus dalam masalah ini adalah jam'an. Mengkompromikan dua hadis tadi itu. Mengkompromikan dua hadis tadi itu. Karena hadis Sufwan ibn Affan membatalkan wudu, hadis Anas bin Malik tidak membatalkan wudu. Maka kata mereka tidur tidak membatalkan wudu. Tapi sunnah berwudu kalau seorang apa? Tidur. Itu jamak yang pertama. Kita kompromikan hadis. Paham gak ini? Kompromi yang kedua dan ini juga bagus. Dilihat dari keadaan. Dilihat dari keadaan dalam dua hadis. Tidur lelap. Dan tidur, ciri tidur lelap adalah kalau dia tidur istalqa, tidur terlentang, berbaring. Membatalkan wudu kalau tidur tidak lelap, tidur ringan, yaitu dalam keadaan berdiri atau duduk, itu tidak membatalkan wudu. Ini kompromi yang bagus. Karena di jamak dua hadis. Karena hadis Sufwan ibn Affan tidur mutlak, berarti maksudnya tidur lelap. Sementara hadis Anas itu ada kisahnya. Mereka tidur duduk karena dibilang sambil jatuh-jatuh kepala mereka, maka mereka langsung sholat tidak berwudu. Maka di sini dikatakan kalau tidur ringan tidak batal, kalau tidur berat maka batal. Jelas ini? Ini kompromi yang bagus. Makanya beliau katakan tadi, kalau tidurnya duduk atau berdiri tidak membatalkan wudu. Jelas ini? Ini kompromi yang bagus. Kemudian setelah itu, walam sudakari biyadih. Termasuk hal yang membatalkan wudu adalah lamsud dzakari biyadi. Menyentuh kemaluan dengan tangan. Menyentuh kemaluan dengan tangan. Ini juga masalah yang diperselisihkan, masya Allah, dalam madhab. Kenapa? Karena ada dua juga dalil. Ada dalil yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Paham? Hendaklah dia apa? Berwudu. Menyentuh, berwudu. Berarti apa? Batal. Paham? Sementara ada hadis lain, Nabi SAW ditanya terkait dengan menyentuh kemaluan. Belum bilang apa? Innama hiya bid'atun minka. Tidak lain, itu hanyalah anggota badanmu. Seperti kamu menyentuh tangan, kepala. Batal wudu enggak? Batal wudu? Enggak. Ini anggota badan juga. Maka dia tidak membatalkan apa? Wudu. Paham gak ini? Iya. Ini dua pendapat. Tidak membatalkan wudu. Walaupun ada mengatakan, kalau dengan syahwat, batal. Kalau tidak syahwat, pegangnya, tidak batal. Karena kalau dia pegang dengan syahwat, ada sesuatu keluar nanti. Iya kan? Kalau tidak dengan syahwat, cuman ini tidak ada koinnya dalam hadis. Tidak ada koinnya dalam hadis. Maka pendapat yang paling anu, ini kan dua ini saja. Ini berselisih kan? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Dua-dua hadisnya sahih. Semuanya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Apa yang kuatnya? Yang paling bagus dalam masalah ini maksudnya karena hadisnya saling bertentangan, maka dijamak. Ini dipegang oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dijamak, dikompromikan. Siapa memegang kemaluannya tidak batal wudunya tapi sunnah berwudu. Paham gak? Gimana caranya itu komprominya? Kenapa bisa begitu? Pertama, dia bilang sunnah berwudu tadi hadisnya, falyatawaddo. Hendaknya dia berwudu. Terus kita tidak katakan wajib karena perintah, walaupun itu perintah. Kenapa? Karena dipalingkan oleh hadis yang tadi. Innama huwa bid'atun minka. Itulah anggota badanmu. Jelas ini? Ini kompromi lagi. Jadi yang benarnya, tidak wajib berwudu. Tidak batal wudunya, tapi sunnah apa? Berwudu. Paham ini komprominya? Ini kompromi yang bagus, karena ini amalan bidalil lain. Beramal dengan dua dalil yang ada. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi besok.